الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول المريض قوموا عني bab tentang ucapan orang yang sakit qumu anni yani berdirilah kalian semuanya menjauh dari aku, mungkin bisa dikatakan bubar atau pergi kalian dari tempat ini. Ini diucapkan oleh orang yang sakit jika sekiranya orang sakit ini merasa terganggu dengan keberadaan orang-orang yang mungkin meninggi suara mereka atau membicarakan perkara-perkara yang tidak menjadikan nyaman. Semisal orang sakit ini lagi dalam kondisi sakit parah, kemudian anak-anaknya sudah berbicara tentang masalah biaya penguburannya, siapa yang akan menanggungnya, sudah berbicara tentang masalah harta warisan. Barakallahu fiikum. Harta warisan ini jangan pernah dibicarakan di hadapan orang-orang yang sakit. Ini sama saja mengharapkan kematiannya sesegera mungkin. Barakallahu fiikum. Membicarakan masalah harta warisan, kalau ada yang mati, ada harta peninggalan, dan ada orang-orang yang ditinggalkan dari ahli waris, baru cerita tentang warisan. Ini masih hidup itu sang bapak, kemudian cerita tentang pembagian harta warisan. Baik. Allahul musta'an. Mestinya mereka fokus padanya adalah bagaimana kondisi sang ayah bisa menjadi lebih bagus, lebih nyaman. Syukur-syukur kalau bisa sembuh. Ya kan? Allahul musta'an. Jadi tidak mengapa orang yang sakit ketika mendengar pembicaraan yang ada di sekitarnya itu tidak mengedakan. Ya bubar. Tidak mengapa. Ya suruh pergi itu orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau boleh jadi dia pengen istirahat, tapi ya masih ada saja orang-orang yang ada di sekitarnya dengan suara yang tinggi yang mengganggu keadaan. Sekali lagi tidak mengapa. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Ibrahim bin Musa qala haddathana Hisham an Ma'mar. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما هدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب. Ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم هدر رسول الله هدر يعني dihadiri هدر رسول الله صلى الله عليه وسلم dihadiri kematian. Yani datang kematian menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil baiti rijalun fihim Umar bin Khattab. Ternyata di dalam rumah itu ada orang-orang, di antaranya Umar bin Khattab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Halumma aktub lakum kitaban la tadillu ba'da." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mari kertas. Aku akan menuliskan satu pesan wasiat untuk kalian. Kalian tidak akan berselisih setelahnya." Kalau Umar, inna Nabi SAW qada ghalaba alaihi waja'. Umar mengatakan, sungguh Rasulullah SAW telah diliputi oleh sakit yang berat. Fa'indakumul Quran, dan di tengah-tengah kalian adalah Quran. Hasbuna kitabullah. Cukup untuk kita kitabullah. Fakhtalafa ahlul bait, maka orang-orang yang ada di situ pun berselisih. Sebagian mengatakan, berikan saja ke Rasulullah apa yang beliau inginkan. Ayo berikan. Sebagian mengatakan, sudah, tidak usah. Rasulullah SAW kasihan, capek beliau. Sakit beliau, tidak bisa lagi apa-apa. Sudah, tidak usah. Sebagian lagi pengen. Ayo berikan saja. Fakhtasamu. Maka mereka pun berselisih. Minhum man yaqulu taqarribu yaktub lakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kitaban lan tadillu ba'dahu. Sekelompok di antara mereka mengatakan, berikan secari kertas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau tuliskan wasiat kepada kalian agar supaya kalian tidak berselisih, kalian tidak sesat lagi setelahnya. Peminuman yaqulu maqala Umar. Sebagian di antara mereka mengatakan, seperti apa yang dikatakan Umar, bahwa Rasulullah sakit parah. Tidak perlu disibukkan beliau, tidak perlu lagi dibebani beliau. Falamma aktsarul lagwa wal ikhtilaf inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah SAW mendapati perselisihan yang semakin hebat di sisi beliau alaihi salatu wasallam, qala qum, ayo bubar semuanya, bubar. Baik, bubar. Baik. Semuanya pengen kebaikan, tapi karena berselisih, Umar pengen kebaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya juga pengen kebaikan, tapi karena perselisihan ini ditonjolkan, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa kurang nyaman dengannya. Akhirnya beliau pun mengatakan, "Ayo bubar, ayo berdiri semuanya, ayo keluar dari tempat ini." Qumu. Qala Ubaydullah, fa kana Ibn Abbas yaqul inna ar-raziyata kull ar-raziya ma hala bayna Rasulillah wa bayna ayyukuba lahum dhalika kitab min ikhtilafihim wa laghatihim. Sunya ar-raziya, ar-raziya itu kesedihan, ghalat raziya ini yani penyesalan, barakallahu, yang kita dapati adalah kondisi mahala baina Rasulullah baina ayyakuba lahum dalika kitab, yakni adanya kondisi yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan kepada mereka satu kitab, satu ketentuan. Apa itu? Min ikhtilafihim wa laghatihim, perselisihan mereka dan suara mereka yang tinggi, inilah yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bubar. Barakallahu. Allah musta'an. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka semuanya keluar. Kata Al-Hafidz rahimahullahu taala, "Wa yu'khadhu min hadzal haditsi anna al-adab fil 'iyadati an la yu'ila al-'a'id inna al-marid hatta yajjarahu." Faedah bisa diambil dari hadis ini, adab ketika menjenguk orang sakit jangan terlalu lama. Kalau menjenguk jangan lama-lama, kecuali kalau orang sakit sendiri merasa nyaman dengan kehadiran orang, tidak apa-apa. Jangan dulu pergi-pergi, ayo dulu. Kalau yang sakit itu sendiri, barakallahu fikum, menginginkan keberadaan kita di sisinya, tidak apa-apa. Tapi kita juga melihat, ini orang lagi dalam kondisi sakit, dalam kondisi menahan rasa sakit, sudah keringetan, sudah merintis, sudah apa, barakallahu fikum, dia butuh kenyamanan, maka diberikan kondisi itu untuknya. Jangan kita ganggu, jangan kita datang, kecuali sesaat menanyakan keadaannya, apa yang perlu dibantukan, didoakan dia, diberikan semangat, barakallahu fikum. Ayo itu, setelah itu bubar, pulang. Barakallahu fiik. Intinya jangan berlama-lama. Wali. Kalau si sakit ini yang menghendaki, menginginkan kehadiran kita. Karena boleh jadi dia, barakallahu fiikum, pengen untuk kita lama-lama dengannya, mendengarkan ocehan kita, nasihat kita, arahan kita. Tidak mengapa. Baik. Karena orang sakit ini yang menjenguknya kan macam-macam. Ya kan? Yang menjenguknya macam-macam, ada yang datang sana cerita bisnis, ya kan? Ada yang ke sana cerita tentang masalah anak, ada yang ke sana cerita tentang masalah kerjaan, ada yang ke sana tentang cerita ini panyaki, ada yang cerita tentang istrinya, ada yang macam-macam. Barakallahu fiik. Ketika kita berbicara tentang masalah agama, istighfar, zikir dan nasihat untuknya. Dia mungkin merasa nyaman dengan itu dan menginginkan kita lama-lama di sisinya, maka tidak mengapa. Tapi kita lihat juga kalau dia mengerang kesakitan, ya tidak usah lama-lama. Dia butuh istirahat, dia sangat butuh tidur. Karena orang yang sakit ini, kalau dia bisa tidur itu untung luar biasa. Kenapa? Karena sakit ini yang menjadikan dia tidak bisa tidur. Dikit-dikit bangun, dikit-dikit gelisah dia memang, karena sakit. Barakallahu fiik. Bukan orang capek habis kerja, bukan. Habis capek habis kerja biasanya justru lelap tidurnya. Ini orang sakit. Tidur sebentar, terjaga lagi, terbangun ulang. Merintih kesakitan. Maka jangan terlalu lama. Barakallahu fiik. Sampai merasa tidak nyaman orang yang sakit. Wala yatakallama indahu bima yuz'ijuhu, dan jangan ada yang berbicara di sisi orang yang sakit perkara-perkara yang membuat dia kaget, dia marah, dia kurang nyaman. Wa jumaluhu adabul iyadati asyarah. Asyaratu asya, adab menjaga orang sakit ada 10. Wa minha la yakhassu bil iyadah. Di antaranya ada juga yang bukan khusus untuk menjenguk orang. Alla yuqabil al baba indal istidan. Pertama, kalau hendak menjenguk, pengen masuk rumah atau pengen masuk kamar, barakallahu bikum, jangan ketika minta izin badan dan muka sudah di muka pintu. Begitu buka pintu langsung kelihatan semua apa yang ada di dalam. Jangan. Barakallahu fiik. Tayib nyamping. Waalaikum. Tayib. Salam. Ada yang buka pintu. Kan? Kelihatan. Sebulan. Tayib. Mungkin ada di dalam rumah yang perlu ditutupi. Karena tidak semua apa yang ada di rumah boleh dilihat orang. Barakallahu fiik. Karena orang yang masuk ke rumah kita itu bermacam-macam. Ada yang pegang kayak gini, anu, pipi kursi, pipi abiru. Ada yang lihat, pipi caparun ini di rumah ini ya. Siapa pun begini, macam-macam ni orang. Barakallahu fiikum. Untuk menghindari semua, tutup semua itu yang boleh orang komentar. Barakallahu fiikum. Baru setelah itu ya silahkan. Ini ada yang sakit, ini kasihan ini. Fadhal, silahkan. Baik. Maka jangan menghadap masuk ke rumah menghadap pintu, pas buka pintu langsung kelihatan semuanya, jangan. Terkelabik. Ini hatta bukan menjenguk orang sakit, hatta mau ziarah atau mau ketemu dengan sepulang, jangan. Jangan langsung menengok ke dalam. Terkelabik. Wa yaduqal baba bi rifqin. Kemudian dia ketuk pintu dengan lembut. Barakallahu fiik. Jangan dengan tung tang. Dikarasi. Allahu musta'an. Ini bukan mukul kentongan. Ini cuma sekedar memberitahu kalau ada orang di luar. Baik. Rif tak tak tak. Wala yubhama nafsahu ka ayyakula ana. Kalau tanya siapa? Jangan saya. Barakallahu fiik. Saya kemudian sebut nama, saya Zaid, saya Umar, saya Abdullah. Barakallahu fiikum. Karena dilarang. Kalau cuma sekedar mengatakan saya ini, siapa ini saya? Belum tentu orang yang ada di dalam rumah mengenali suaranya. Kalau dikenal ya boleh jadi, tidak apa-apa. Tapi kalau kan orang kan terkadang suara itu mirip-mirip. Suaranya si Pulan sama seperti si Pulan. Kita kira si Pulan, ternyata bukan. Zaid. Kalau ditanya siapa si Pulan sendiri, anak berlima, gitu. Sampaikan, anak berlima. Oh iya, tunggu. Siapa? Si Pulan, Pulan, Pulan, Pulan. Oh iya. Masuk. Barakallahu fiik. Wala yahdura fi waqtin yakunu ghairu la'ikin bil 'iyadati aw waqti syurubil marid dawa. Dan jangan dia, barakallahu fikum, masuk menjenguk orang sakit di waktu yang tidak pantas atau bukan layak, bukan tepat. Seperti ketika orang sakit ini mau buang air atau lagi bersih-bersih, ya kan begitu. Atau lagi minum obat, atau lagi apa. Baik. Tahu ya orang sakit kan barakallahu bisa bergerak, nanti digerakkan oleh orang terkadang di kondisi tertentu. Dipakaikan popok, mau buang air, mau macam-macam. Baik. Ya mungkin kurang nyaman dengan kehadiran kita. Baik. Allah al-Mustaan. Baik. Jadi cari waktu. Atau disebutkan sebelumnya. Bilang ke anaknya, insya Allah kami akan datang untuk ziarah, untuk nengok. Baik. Oh iya, nanti kita bilang. Nanti jam berapa, jam sekian. Ayo khafif al-julus, memperpendek kehadirannya di orang yang sakit sampai di sana ya. Menanyakan keadaannya, mendoakannya, menasihatinya. Jangan lama-lama. Wa yaghuddal basar. Wa yaghuddal basar, hendaknya dia menundukkan pandangan. Jangan karena terkadang orang yang sakit tersingkap auratnya lah, atau dia di dalam rumah, jangan dia celalatan di dalam rumah. Oh. Dipegang Gucci ini, Gucci mahal ini, 20 juta ini satu biji ini. Macam-macam dia komentari. Tundukkan pandangan, kalau soal, jangan terlalu banyak bertanya. Jangan terlalu bertanya. Kau sudah dokter, dokter bilang apa? Anu. Tanya, diinterogasi ini bukan di polsek. Ditanya satu-satu apa dan bagaimana. Cukup anda menanyakan tentang keadaannya, doakan. Kecuali dia bercerita sendiri untuk hanya berbagi, berkelahi. Dia bilang, anak tadi ke dokter, kemudian dokter ngasih obat. Alhamdulillah, anak sudah minum obat. Kemudian ya ini agaklah. Dia sendiri yang menceritakan tentang keadaannya. Ya, tidak mengapa. Yang penting kita jangan kita yang menginterogasinya. Barakallahu. Wa yudhhir ar-rifqah ar-riqqah. Dan hendaknya orang yang menjaga ini menampakkan kasih sayangnya, riqah, jadi semacam dia turut bersedih, berkelabik dengan memijatnya atau mengelusnya atau apalah, berkelabik. Wa yukhlisad du'a, dan mengikhlaskan doa untuknya. Allahumma ishfi fulanan, sebutkan namanya, ya Allah sembuhkanlah si fulan, Allahumma ishfi fulanan, Allahumma ishfi fulanan, Allahumma ishfi fulanan. Baik. Wa yuwassi'a lil maridi fil amal. Dan silakan memberikan peluang untuk si pesakit ini beramal. Amal di sini berangan-angan. Dalam artian anak pengennya secepat mungkin sembuh. Tapi kita biarkan. Kita semangati juga. Ya, yang penting antum minum obat dan yakni perjuangan kita masih panjang, masih banyak pekerjaan yang kita ingin lakukan dari amal saleh dan seterusnya. Ayo semangat insyaallah, kami doakan insyaallah cepat sembuh antum. Yakni diberi semangat, jangan ditakut-takuti. Justru kalau ditakut-takuti, waduh, justru dia kurang semangat akhirnya. Takut-takut kalau ada orang yang sama penyakit yang somati. Barakallahu fikum. Nah, jangan. Walaupun ada yang seperti itu, ya tidak usah disebutkan. Barakallahu fikum. Walaupun dia sudah sakit parah, tetap kita semangat. Minimal untuk senantiasa ada istighfar dan doa. Kita katakan bahwa sesaat saja yang Allah berikan kesempatan kita untuk beribadah itu sungguh sangat luar biasa. Anda mengatakan subhanallah satu kali saja, itu akan terbedakan dengan orang yang tidak mengatakan kemudian mati. Barakallahu fiik. La ilaha illallah. Walaupun ada dalam kondisi sakit. Karena sihati berbagai macam nasihat, apa dalam kondisi Anda sakit ini, Anda sabar, Anda ini dosa Anda tergugurkan, Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Anda bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa Anda sudah terhapuskan semuanya. Kalau Anda sabar. Maka silakan sabar. Disemangati demikian. Barakallahu fiik. Wa yukhlis ad-du'a mad'a kan wasi' al-marid al-amala wa yushiru ilayhi bis-sabr lima fihi min jazil ajr. Diberitakan dia aja dia untuk bersabar. Diceritakanlah kisah perempuan hitam yang senantiasa kumat kelepek-kelepek dia, barakallahu fikum, penyakit ayan, minta doa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia disembuhkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syi'ti sabarti wala kilijah." Kalau kau pengen, kau bersabar dan engkau surga. Atau kau masih tak pengen, aku akan doakan kesembuhan. Kata perempuan itu, "Bahkan aku sabar dan untuk aku surga." Ini menunjukkan tentang apa? Ulul him. Ketinggian apa? Ketinggian cita-cita. Hal yang seperti ini sampaikan supaya dia tersemangat untuk bersabar. Barakallahu fiik. Wa yuhadiru minal jazai lima fihi minal wizr. Dan jangan, tadi ingatkan dia, jangan berkeluh kesah. Dan jangan menyumpah-nyumpahi takdir, menyalah-nyalakan Allah Subhanahu wa taala karena dosanya sangat. Bahkan boleh jadi masuk ke dalam kekufuran waliyad bil. Ini faedah 10 akhlak yang mestinya dimiliki oleh orang yang menjenguk. Barakallahu fiikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.